Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya. Jadi masalah, hal yutaba'u dhan ay yu'malu bih, apakah dhan bisa diikuti, yakni beramal dengannya, jadikan dasar untuk beramal. Daud wa ashabuh bin al-Zahiriyah bin Ali dan rekan-rekannya, sahabatnya dari kalangan fuqaha al-Zahiriyah mengatakan la yu'malu bil-dhan aslan, pada asalnya tidak boleh beramal berdasarkan dhan. Ya. Naqta'u bi khata'i man khalafana, kami memastikan kekeliruan siapa saja, kesalahan siapa saja menyelisih kami. Wa nantaghidhu hukmah, dan kami membatalkan hukum dia. Ya, dipastikan. Ya, salahnya. Dan hukumnya dibatalkan. Ini mereka. Sedangkan yang benar dalam masalah ini, yang disetujui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa juz 13 ya. 13, halaman 110 sampai 117 dan juga halaman 120. Nah, sudah diimlakkan itu. Syekhul Islam mengatakan, inna kullama amara Allah Ta'ala bihi fa innama amara bil ilm. Sesungguhnya segala sesuatu yang Allah perintahkan hanyalah hal itu di Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan ilmu. Ya, dengan dasar ilmu. Baik, mesti setiap perintah itu dengan ilmu. Fal wajibu 'alal mujtahidi fil masail al khafiyyati, maka kewajiban bagi setiap mujtahid. Nah, permasalahannya sekarang kan tidak semua orang mampu menjangkau ilmu itu. Yang jelas perintah itu mesti dengan ilmu. Tetapi, ya, kemampuan berbeda-beda. Maka wajib bagi setiap mujtahid pada masalah-masalah yang samar, yang tersembunyi, ya, yang sulit, pelik, ya, sama-sama pelik. An yanzura fil adillah wa ya'mala bil rajih, untuk melihat, meneliti, ya, pada dalil-dalil yang ada dan beramal dengan yang rajih menurut hasil pembahasan dia. Ya, meneliti dalil yang ada, kemudian dia mentarjih dan dia beramal dengan tarjihnya. Ya, bahwa ini yang rajih, ini yang benar dalam masalah ini. Nah, kemudian rinciannya, fa imma an ya'taqida rujhana syai'in ala ghairihi, bahwa i'tiqad rujhan bahwa ilm. Di sini terbagi dua, mujtahid tingkatannya terbagi dua di sini dalam mentarjih. Ya, tafsilnya apa? Imma ya'taqida, yani fa tafsiliyah, fa imma ya'taqida rujhana syai'in ala ghairi, apakah mujtahid itu berkeyakinan, ya, rajihnya sesuatu atas yang lainnya, rajihnya suatu hukum atas hukum yang lainnya, Dan itu adalah i'tiqad rujhan, keyakinan rajihnya sesuatu. Fahuwa ilm, maka itu ilm. Jadi dia yakin ini yang rajih. Dia mengilmui bahwa ini yang rajih. Dari pembahasan dia meneliti dalil yang ada, kemudian dia meyakini bahwa perkara ini yang rajih. Ini ilmu. Tingkatan yang kedua, mujtahid yang lainnya, imma ayyadhunna rujhana. Dan apakah ya dia mujtahid itu menyangka, ya dhun yang dimaksud di sini apa? Duga, praduga kuat. Dia tidak bisa sampai pada tingkatan yakin mengetahui mana yang rajih, tetapi dia menyangka ya rajihnya perkara itu, wa huwa rujhanul i'tiqad, rajihnya ya keyakinan dia. Jadi apa yang dia yakini itu adalah hasil ya dugaan. Nah, bukan dijangkau dengan ilmu. Fahuwa dhannur rajih, maka itulah yang dimaksud dan disebut dengan dhannur rajih, dugaan kuat. Di atas 50% ya, dugaan bahwa inilah yang rajih. Nah, maka apa yang diyakini itu adalah hasil apa? Dugaan saja. Nah, bukan di atas ilm. Bukan 100% yang dipastikan kebenarannya, tetapi dugaan kuatnya itulah yang benar. Baik, jadi dua tingkatan itu. Ketika seorang mujtahid bertahid, berijtihad, maka ada dua tingkatan tersebut. Jelas ya? Ya? Wa innama dhannahu liqiyami dalilin indahu ala rujhani. Hanyalah sesungguhnya dia ya, menduga kuat itu yang benar, liqiyami dalilin indah, berdasarkan tegaknya dalil di sisi dia. Ala rujhanihi, atas rajihnya perkara itu. Fala budda ayyantahi al-amru ila rujhani ma'lumin indah. Maka mesti, labud, mesti, ya, harus ayyantahi al-amr, perkara itu berhenti ila rujhani ma'lum, kepada terojihkannya suatu perkara ya yang ada di sisinya. Ya. Terojihkannya suatu maklumat yang ada di sisinya. Itu puncak yang bisa dia capai. Itu puncak yang bisa dia capai, yaitu terojihkannya, yakni terkuatkannya suatu maklumat yang ada di sisinya untuk dia ya yakini. Karena telah tegak dalil di sisi dia bahwa inilah yang terkuat. Meskipun dia tidak bisa memastikan. Nah, berangkat dari sini, fayakun. Fayakunu muttabi'an lima alima. Maka, menjadilah dia sebagai orang yang mengikuti sesuatu yang diketahuinya. Annahu arjah, bahwa itulah yang terkuat, itulah yang paling rajih, yang paling kuat. Wa hadha ittiba'u lil ilm, dan ini termasuk dalam kategori mengikuti ilm. La lidhon, bukan mengikuti semata dugaan yang tidak berdasar, bukan. Wa huwa ittiba'ul ahsan, dan ini mengikuti yang terbaik. Ini mengikuti yang terbaik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang menyimak ucapan dan mengikuti yang terbaik. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wattaba'u, na'am, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, wattabi'u, ikutilah ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, yang terbaik yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, jadi dia ini bukan mengada-ada, bukan asal-asalan, tapi dia telah melakukan penelitian ilmiah, pembahasan ilmiah, ya, ada dalil-dalil yang dia teliti, kemudian dia sampai pada tarjih sesuatu perkara. Nah, ini tadi maknanya, ya, apa yang telah kita dengar. Berarti dia termasuk dalam kategori telah mengikuti sesuatu yang dia ilmui bahwa itu yang paling kuat. Itu yang rajih. Fayakunu muttabi'an lima alima annahu arjah. Jadi dia mengetahui ini yang terkuat. Nah, dari sisi ini. Ini di garis bawah ini. Di garis atas sih. Nah. Apa itu? Kalimat tadi. Fayakunu muttabi'an lima alima annahu arjah. Maka dia termasuk kategori mengikuti sesuatu yang dia ketahui bahwa itu yang rajih. Berarti dia apa? Berdasarkan ilmu berarti. Berdasarkan ilmu yang ada pada dia bahwa itu yang rajih. Nah, memang dia tidak memastikan mengetahui 100% itu yang benar, tapi ilmu yang dia miliki itulah yang rajih. Ah, ini mengikuti ilmu namanya. Baik. Walakin la yalzamu idza kana arjaha an la yakuna al marjuh huwa thabita fi nafs al amri. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan tetapi hal itu tidak berkonsekuensi, la yalzam, tidak berkonsekuensi, idza kana arjaha, apabila perkara yang dia ya ketahui sebagai perkara yang paling kuat dalam masalah itu, lon rojihnya, tidak berkonsekuensi, an la yakunan marjuh wa thabit fi nafsil amr, tidak berkonsekuensi bahwa pasti hukum yang lainnya yang dianggap marjuh, dianggap lemah, itulah sesungguhnya, ya, bahwa hukum yang lainnya yang marjuh, ya, itu tidak bisa menjadi perkara yang sebenarnya itu yang benar pada hakikat perkara itu. Artinya ketika tingkatannya hanya dhon rajih, ini yang rajih, berarti tetap ada kemungkinan bahwa hukum yang lainnya yang dianggap marjuh sehingga dia tidak memilih itu, tidak meyakini itu sebenarnya ada kemungkinan, itu yang benar. Jadi ketika dia mengatakan ini yang rajih, apakah berkonsekuensi berarti yang lainnya yang marjuh pasti salah, tidak mungkin benar, berkonsekuensi begitu? Jawabannya tidak. Nah, jadi tidak berkonsekuensi bahwa yang marjuh, ya, tidak berkonsekuensi bahwa yang marjuh pasti tidak akan benar pada hakikat masalah itu. Karena apa? Tetap saja ada kemungkinan, ya, meleset. Nah, dugaan kuat dia, sehingga sebenarnya fi nasl al-amr pada hakikat masalah itu sebenarnya ternyata yang marju itu yang benar. Nah. Namanya juga tarjih bi ghalabati dhann. Bukan berdasarkan ilm. Nah. Bukan qat'i, tapi dhanni. Nah, boleh jadi dia salah ijtihadnya. Nah, makanya kan dibuka ruang untuk berijtihad dan dibuka maaf, pintu maaf untuk mujtahid. Al-hakim idza ijtahada fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Dia sudah berusaha berijtihad, ya. Dia sudah mengeluarkan kemampuannya. Baik. Kemampuan yang dia mampu adalah itu. Nah, mentarjih dengan dhon rajih. Berarti di sini dia sudah mengikuti ilmu yang dia miliki bahwa itulah yang rajih. Meskipun ada kemungkinan sebenarnya meleset, namun dijamin ya bahwa jika dia meleset ijtihadnya, dia tetap dapat pahala satu, pahala ijtihad sebagai ibadah yang mulia, berijtihad dan kekeliruannya ma'fun anhu, dimaafkan. Ini mana? Walakin la yalzamu idza kana arjaha alla yakuna al-marjuh wa thabit fi nasl al-amr. Beda kalau itu adalah tingkatan yang pertama yang mampu sampai pada tingkatan ilm. Wa imma yadhun apa yang pertama fa imma ya'taqid rujhana shay'in 'ala ghairi wa huwa i'tiqad rujhan fa huwa ilm. Tayyib. Ah, ini jelas tidak mungkin meleset. Tayyib. Wa amma dhannu alladhi la yu'lamu rujhanu, adapun dhan, dugaan yang tidak diketahui kekuatannya, kerojihannya. Ya, yakni dhan yang tidak berdasar. Asal-asalan. Fala yajuzu ittiba'u, maka tidak boleh diikuti. Wa dhalika huwa alladhi dhamma Allahu bihi, dan itulah yang dicela oleh Allah fi qawlih, pada firman-Nya, wa ma lahum bihi min ilm, wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba Allah. Mereka tidak punya dasar ilmu kecuali semata mengikuti dhon. Wa qawlih, iya tabi'una illa dhon, tidaklah mereka mengikuti kecuali semata dhon, dugaan lemah yang tidak punya dasar dalil. Falam yastanid dhannuhum, ini dhann yang dimaksud ini, falam yastanid dhannuhum ila ilm, maka dhann mereka itu tidak bersandar kepada suatu ilm, tidak ada dasarnya. Beda dengan mujtahid tadi yang berijtihad pada masalah itu, qad nadhara fil adillah thumma wasala ijtihadu ila dhannin rajih bi anna hadha huwa sahih. Dia sudah meneliti dalil-dalil yang ada, jadi dia ada dasar ilm, ada dalil-dalil yang dia teliti, yang dia bahas, ada dasar-dasar ilmu dia pegang, sampai pada tahap dia menduga kuat bahwa ini yang benar. Ya, berarti dia telah mengikuti ilmu bahwa ini yang benar, ada dasarnya. Beda dengan dhann yang tidak punya dasar ini tadi, yang dicela pada dua ayat yang dibaca tadi, falam yastanid dhannuhum ila ilm. Ya. Bukan hasil ijtihad, tapi hasil ngawur. Nah. Tayyib. Wa innama huwa mujarradu dhannin la ilma ma'ahu wa hum yattabi'una. Sungguhnya itu hanyalah semata dhon, dugaan, tidak ada ya dasar ilmu padanya dan mereka mengikutinya. Nah, tentang mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Nah, dengan dzan-dzan yang tidak berdasar. Wadih? Baik. Jadi al-hasil, kesimpulan sekarang bahwa dalam beramal, ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membani satu diri kecuali sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Ketakwaan, ya, dalam beramal tersebut, imma ijtihad itu sampai pada tingkatan dia benar-benar mengilmuinya, bukan semata dugaan kuat, tapi dia bisa sampai pada tingkatan dia mengetahui secara pasti, ya, inilah yang benar, ataukah dia tidak mampu sampai pada tingkatan itu, tapi dia dengan dasar-dasar ilmu yang dia miliki, dia menduga kuat, inilah yang benar, inilah yang rajih, itu yang mampu dia lakukan. Nah, maka dia pun beramal dengan itu. Nah, baik. Jadi usul al-zahiriyah di sini keliru. Nah, mereka itu dalam masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah khilafiyah, ya, bainal madzahib, selain al-zahiriyah, ya, meskipun satu mazhab mengatakan hadar roji indana, ini yang roji di sisi kami, tapi di sini tidak berkonsekuensi bahwa sebenarnya mazhab yang lainnya yang pada dasarnya yang benar sebenarnya. Nah, namun ketika seseorang memilih mazhab ini dalam masalah itu, mazhab Syafi'i, dalam masalah itu yang rajih menurut dia, ya, sekarang dia mengikuti ilmu yang dia punya sampai pada tingkatan ini yang rajih menurutnya, meskipun dia tidak bisa memastikan. Berarti kan tetap ada kemungkinan sebenarnya yang sana yang benar mazhab Syafi'i. Ah, beda dengan mazhab Zahiriyah, khalas. Nah, antum taqawaluna ala Allah bila ilm. Kalian sudah mengada-ada atas Allah tanpa ilm. Nah. Kalian salah, keliru, batil. Hadza qaulun batil. Nah. La yajuz. Tidak boleh. Nah. Padahal boleh jadi itu yang rajih. Namun inilah dasar usulnya zahir. Oleh karena itu kalian akan mendapati kalimat-kalimat bantahan-bantahan semisal tadi dalam kitab Al-Muhalla bil Athar karya Ibn Hazm. Karena usulnya itu tadi. Makanya bantahannya keras. Jadi yang menyelisih itu dipastikan salah gitu. Nah. Dibatil-batilkan semua. Nah, jadi jangan heran karena memang mereka punya usul seperti itu. Nah, baik. Nastamir. Nah, ini tadi kita masih pada penjelasan tentang makna al-fiqh istilahnya, yaitu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah al amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Penjelasan tentang ma'rifah meliputi al-ilm dan adh-dhon. Nah, ini yang telah kita usai bahas tadi. Nah. Jadi fikih seseorang, ya, fikih seseorang terhadap satu hukum al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah boleh jadi ilmu, boleh jadi dhon. Boleh jadi ilmu, boleh jadi dhon. Nah. Kemudian telah ditaklik pula tentang keterangan Ibn Utsaimin rahimahullah yang mengatakan bahwa perkara dhanni itu banyak dalam masail fiqh. Nah, berikutnya wal muradu bi qawlina al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyatil 'amaliyyati. Mada? Harus dihafalkan ya. Ambil berjalan, ambil dihafalkan. Bi adillati at-tafsih tafsiliyah. Ma'rifah sudah. Sekarang berarti al-ahkam asy-syar'iyyah. Baik, sampai al-ahkam syariah dulu. Nah, ini penjelasan potongan ini. Al-ahkam al-muta'alliqah. Nah, al-murad biqaulina al-ahkam syar'iyyah. Al-murad biqaulina al-ahkam syar'iyyah. Nah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Tayyib al-hikayah. Wal-murad biqaulina al-ahkam syar'iyyah. Yang dimaksud dengan ucapan kami al-ahkam syar'iyyah adalah al-ahkamul mutalaqatu minas syar'i. Hukum-hukum yang diterima, yang diambil dari syariat. Kal-wujubi wat-tahrim, seperti hukumnya wajib, hukumnya haram. Fakharaja bihi, ya, mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Fakharaja bihi al-ahkamul akliyatu. Maka keluar dengan ini hukum-hukum hasil pemikiran, logika, akal. Kama'rifati annal kulla akbaru minal juz. Seperti seseorang mengetahui, punya ilmu pengetahuan bahwa al-kul, ya, seluruhnya, kata seluruh, ya, kata al-kul, kata seluruh, akbar minal juz, itu lebih besar cakupannya daripada juz. Ini hasil apa? Hasil pemikiran, logika. Dan itu benar. Nah, hasil logika ini tadi benar, bahwa istilah seluruh, ya, cakupannya lebih luas daripada juz, juz bagian tertentu, iya kan? Nah, tapi ini hasil apa? Hukum ini hasil pemikiran, akal, logika. Nah, keluar pula darinya yang kedua, wal ahkamul adiyatu. Wal ahkamu al adiyatu, hukum-hukum adat. Ya. Kama'rifati nuzuri bil fi al-lailati ash-shatih. Idza kana al-jaw sahwan. Nah, seperti mengetahui turunnya, ya, embun di malam yang dingin apabila cuaca cerah, tapi dingin. Nah, maka turun embun. Nah, artinya secara adat kebiasaan biasanya turunnya seperti itu. Nah, di malam yang dingin apabila cuaca cerah. Nah, ini selesai sekarang. Al-ahkam syariah keluar dari darinya dua, yaitu al-ahkam al-aqliyah dan al-ahkam al-adiyah. Nah, baik, wal murad bi qawlina al-amaliyah. Yang dimaksud dengan ucapan kami al-amaliyah, amaliyati, ma la yata'allaku bil-i'tiqad, sesuatu yang tidak terkait dengan i'tiqad. Kas-salati wa zakati, seperti salat, zakat, bakhara jadi ma yata'allaku bil-i'tiqad, Nah, sholat, zakat, dan semisalnya haji dan yang lain itu kan sifatnya amaliyah, yakni amal. Sifatnya amaliyah, amalan. Dengan, ya, jawari anggota tubuh. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, maka keluar dengannya sesuatu yang terkait dengan i'tiqad, keyakinan. Ya. Yang bersifat akidah, ideologi dalam kalbu hati. Ketauhidillah, seperti menauhidkan Allah. Wa ma'rifati asma'i wa sifati, ilmu pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fala usamma dhalika fikhan fi fil istilah, maka itu tidak dinamakan fikih menurut istilah. Nah, fala yusamma dhalika fikhan fil istilah aliku ala hadha wa yusamma fikhan fil syara. Nah, wajibnya fikhan fi syara'. Ilmu akidah dalam syariat disebut apa? Fik sebenarnya yang lewat. Nah, sebenarnya telah lewat penjelasan tentang makna fik. Fik dalam syariat maknanya al-fah, al-faham. Man yuridzawi khairan yufaqihu fid din. Nah, yufaqihu fid din yashmalu al-fik. Fil akidu al-fiqh fil-fiqh. Nah. Ya kan begitu. Baik. Wal muradu biqaulina. Nah, sebelum lanjut. Jadi ini yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi syariat kita itu terbagi globalnya menjadi dua. Yaitu akidah dan jadi al-masail ilmiyah al-aqadiyah. Al-masail ilmiyah al-aqadiyah, masalah-masalah ilmiyah aqadiyah sifatnya i'tiqad. Yaitu pokoknya kembali kepada arkanul iman as-sitt, enam rukun iman. Nah, rukun yang pertama beriman kepada Allah itu masalah-masalah tauhid. Yang kedua apa? Al-masail al-amaliyah. Al-masail al-amaliyah. Masalah amaliyah. Al-ahkam al-amaliyah. Inilah fikih. Yang pokok-pokoknya, usulnya kembali kepada arkan al-Islam al-khamsa, lima rukun Islam. Nah. Wal-muradu biqawlina bi-adillatiha tafsiliyah. Dan yang kami maksud dengan ucapan kami dengan dalil-dalilnya secara detail, adillatul fiqhi al-makrunatu bimasail al-fiqhi tafsiliyah. Ya. Dalil-dalil fiqhi. Dalil-dalil fiqhi yang bergandeng dengan masalah-masalah fiqhi secara detail. Ya, secara detail. Masalah ini hukumnya wajib. Dalilnya ini, ayat ini, hadis ini. Masalah ini hukumnya haram. Dalilnya adalah ayat ini, hadis ini. Masalah ini hukumnya mustahab. Dalilnya adalah ayat ini, hadis ini. Atau dalilnya adalah ayat. Atau dalilnya adalah hadis. Perkara ini, masalah ini, hukumnya makruh. Ya, dalilnya ayat ini atau hadis ini. Dalil-dalil fiqih yang bergandeng dengan masalah-masalah fiqih. Jadi, bi'adillah tihat tafsiliyah. Berdasarkan dalilnya secara detail, masalah per masalah. Ya. Ketika hukum perkara itu wajib, misalkan ada dalilnya secara detail, dalilnya adalah ayat atau hadis, begitu. Itu makna ibadillah ya tafsiliyah. Fa kharaja bihi usulul fiqh, maka keluar ya dengannya usulul fiqh. Usulul fiqh. Nah. Nah, لِأَنَّ الْبَحْثَ فِيهِ, karena pembahasan pada pada usulul fiqh, إِنَّمَا يَكُونَ, hanyalah itu terjadi fi adillatil fiqhil ijmaliyah, pada dalil-dalil fiqhi yang bersifat global. Jadi ketika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada ayat ini untuk mengerjakan demikian. Dan perintah ini bersifat wajib, menunjukkan bahwa hukum perkara ini wajib. Secara detail seperti ini dibahas dalam ilmu fikih. Nah, tetapi dasar pembahasan fikih kita adalah ilmu usul. Apa tadi usul yang dipakai? Bahwa di sini ada perintah dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan tidak ada dalil lain yang menggeser dari hukum, keluar dari hukum asal ini. Nah, di mana kita bisa mempelajari bahwa perintah pada asalnya, perintah dari Allah Rasulnya menunjukkan wajib. Sehingga kita, ketika kita mempelajari fikih, kita mendapatkan satu ayat atau hadis ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, kita pun memetik hukum dari situ bahwa ini hukumnya wajib berdasarkan kaidah usul fikih. Di mana kita mempelajari kaidah-kaidah usul fikih tersebut? Dalam ilmu usul fikih. Apakah dalam ilmu usul fikih ini kita akan mempelajari hukum-hukum semuanya, masalah-masalah hukum secara detail, ya? Bahwa ini perkaranya, ini wajib, ini mustahab, ini semua masalah-masalah itu kita pelajari di ilmu usul fikih? Jawabannya tidak. Nah, jika mau mengetahui masalah-masalah taharah, sholat dan seterusnya, itu dalam ilmu fiqih bi adillatiha at-tafsiliyah. Adapun dalam ilmu usul fiqh, bidang studi usul fiqh, yang kita pelajari di sini adalah kaidah-kaidah global. Jika ada perintah dari Allah, bagaimana kita memahami perintah itu? Kaidah usul fiqh mengatakan hukum asalnya perintah itu bersifat wajib sampai kita menemukan dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu mustahab. Nah, itu yang kita pelajari dalam ilmu fikih. Sehingga ketika masuk belajar ke fikih, ilmu fikih, meneliti dalil-dalil, kita pun menerapkan ini tadi, kaidah-kaidah global ini tadi dalam ilmu fikih untuk bisa sampai kepada tarjih. Ini maksud لِأَنَّ الْبَحْثَ فَخَرَجَ بِيُسُ الْفِقْهِ لِأَنَّ الْبَحْثَ فِيهِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي أَدِلَّ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ. Bisa difahami? Nah, ini al-i'tibar al-awwal. Al-awwal bi'itibari mufradaihi, ay bi'itibari kalimat usul wa kalimat fiqh, sudah selesai. Nah, dalam memahami definisi usul fiqh, ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, melihat dua mufradnya, ya, yaitu usul dan fiqh, sudah selesai. Usul, jam' asl, uqamah jibna alaih wairu, sedangkan fiqh, lughatan al-fahm, kemudian istilah ma'rifat rahkam syari'a ma'rifat atillah dia, at-tafsiliyah. Sekarang, bil-i'tibari, kami salah. Al-bagi alana min Allah. Asyidaqa'ik. نعم نأخذ الثاني بالوقت إن شاء الله. هل عندكم شيء ما تفهمونه تشكلونه؟ يحتاج إلى زيادة شرح أم كل شيء واضح؟ ده problem مشكلة yang kurang jelas. Alhamdulillah. Nakta fi. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.